Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'aynin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali ya pembacaan kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada karya Abu Muhammad Abdullah ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasiah, dan kita masuk ke fasal baru yaitu pembahasan tentang fi'il anwa'uhu wa ahkamuha ya. Untuk ya memanfaatkan waktu, kita langsung saja bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hisham di sini. Berkata Ibnu Hisham rahimahullahu taala, al-fi'lu wa aqsamuhu, fi'il dan macam-macamnya atau pembagiannya. Wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il, kata beliau, maka ada tiga macam. Jadi shod di sini maksudnya adalah asal atau matan. Jadi di matan beliau mengatakan wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Adapun fi'il maka ada tiga macam. Ya. Dan pembagian fi'il menjadi tiga macam di sini juga termasuk yang mujma' alaihi indal ulama. Beliau mengatakan madin yang pertama adalah fi'il madi. Wa yu'rafu bi ta'i ta'nis sakinati, dan dikenal atau tanda dari fi'il madi ini adalah kemasukan ta' ta'nis sakinah. Wa bina'uhu 'alal fathi, dan fi'il madi ini mabni di atas fathah. Kadaraba seperti daraba. Illa ma'a wawil jama'ati, kecuali kalau menyambung dengan wawu jama'ah. Fayudammu, maka dia mabni di atas dhammah. Kadorobu, seperti dorobu. Awid dhamiril marfu'il mutaharriki, atau menyambung dengan dhamir rofa' yang berharokat. Fayusakkanu, maka dia mabni di atas sukun. Kadorobtu, seperti dorobtu. Wa minhu, dan di antara fi'il madi, ya menurut pendapat yang sahih adalah ni'ma wa bi'sa wa asa wa laysa. Fil asah dalam pendapat yang sahih. Jadi kata asah ini menunjukkan ada hilaf tentang kefi'ilan ni'ma, bi'sa, asa dan laisa. Baik teman-teman, di sini Ibnu Hisham rahimahullahu taala tidak membawakan definisi fi'il, tapi langsung menyebutkan pembagian dari fi'il. Ya, dan ma'ruf ya di kalangan ahli nahu, yang namanya fi'il itu madalla ala hadasin wa zamanin madin au mustaqbalin. Setiap yang menunjukkan hadas dan zaman, lampau atau mustaqbal atau hal juga. Ya. Kalau kita mengatakan madalla ala hadasin saja, maka itu masdar. Atau kita katakan madalla ala hadasin ya wa zamanin ya. Tapi zaman apa? Perlu diperinci, madin au mustaqbal. Atau kita katakan madalla ala zamanin, maka itu zorob. Oleh karena itu harus ada qaid hadas serta zaman madi atau istiqbal. Ini definisi fi'il dalam awdha' an-nahwiyyin ya. Kemudian beliau di sini membagi fi'il menjadi tiga macam, dan ini termasuk yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama kali beliau bahas di sini adalah fi'il madi. Ya, fi'il madi, dan beliau langsung membawakan tanda dari fi'il madi itu ya, yaitu wa yu'rafu bi ta'i ta'nis sakinati. Fi'il madi itu tandanya adalah kemasukan ta' ta'nis sakinah. Ta' ta'nis sakinah ini sendiri teman-teman sekalian adalah huruf. Dalilnya apa? karena dia tidak memiliki mahal fil i'rab, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ketika kita mengatakan ja'at Fatimatu misalnya, maka yang jadi fa'il di sini adalah Fatimah, bukan tak ta'anis sakinah. Ini merupakan dalil kalau tak ta'anis sakinah itu adalah huruf yang la mahallalaha minal i'rab. Ya. Jadi saya teringat ya sebuah taraib, nawadir dan taraib ya yang dibawakan oleh Az-Zamakhsyari, pernah dikatakan atau ditanya kepada Az-Zamakhsyari, kenapa laki-laki itu boleh poligami tapi wanita enggak boleh monogami? Kenapa wanita enggak boleh punya lebih dari satu suami? Kok laki-laki boleh punya lebih dari satu istri? Maka dijawab sama Az-Zamakhsyari, ya dalam bahasa Arab itu yajuz ta'addudul maf'ul wala yajuz ta'addudul fa'il. Ya, dalam bahasa Arab itu boleh maf'ul itu berbilang lebih dari satu, tapi fa'il untuk setiap fi'il itu hanya satu, enggak boleh lebih. Ya. Makanya enggak bisa kita katakan ja'at Fatimatu ta'anis fa'il pertama, Fatimah fa'il kedua, enggak bisa. Tetap satu fa'ilnya itu Fatimah, adapun ta'anis, maka di sini huruf ya yang menunjukkan fa'ilnya itu adalah mu'annas, wanita. Ini tentang ta'anis sakinah, dia adalah huruf. Kemudian saya mengatakan wabina'uhu alal fathi. Fi'il madi itu mabni di atas fathah, kal doroba seperti doroba. Nah, kapan fi'il madi mabni alal fathah? Yaitu idza lam yattasil bi akhirhi syai', ketika tidak nyambung dengan akhirnya dhamir atau kata yang lain, maka dia mabni alal fathah. Ya, seperti dharaba. Di sini dharaba tidak menyambung dengan akhirnya dhamir atau kata yang lain, maka dia tetap mabni di atas fathah di sini. Illa ma'a wawil jama'ati, kecuali kalau nyambung dengan wawu jama'ah, maka dia mabni ala dham seperti dharabu, atau nyambung dengan dhamir mutaharrik ya rafa mutaharrik, maka mabni ala sukun seperti dharabtu. I'rab yang semacam ini teman-teman sekalian, atau yang dibawakan oleh Ibnu Hisham, ini adalah i'rabnya Basrah ya, i'rabnya Ahli Nahwu Basrah. Adapun ulama-ulama Kufah atau Ahli Nahwu Kufah, mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabni alal fathah daiman. Ya, dalam matan Jurumiyah ya, kalau teman-teman cek, di situ disebutkan oleh Ibnu Ajurrum ya, fal madi mabtuhul akhiri abadan. Adapun fi'il madi, maka senantiasa atau selamanya itu mabtuhul akhir, mabni alal fathah. Ya. Fal madi mabtuhul akhir abadan. Jadi dalam i'rabnya ulama-ulama Kufah, fi'il madi itu senantiasa mabni alal fathah daiman, selalu mabni alal fathah. Berbeda dengan mazhabnya Basrah, maka dia mabni alal fathah itu ketika lam yattasil bi akhirihi syai'. Adapun ketika bersambung dengan wawu jama'ah atau dengan dhamir marfu' mutaharrik, udah enggak mabni alal fathah lagi, tapi mabni alal dham atau mabni alas sukun. Adapun ulama-ulama Kufah maka mengatakan senantiasa mabni alal fathah, imma zahiran au muqaddaran. Baik itu mabni alal fathahnya secara zahir atau mabni alal fathahnya secara takdir ya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita mengatakan ya daraba, maka daraba di sini i'rabnya ulama Kufah dengan ulama Basrah sama, yaitu fi'lun madi mabniun 'alal fathah ya. Tapi ketika sudah kita mengatakan ya darabu atau darabat, udah berbeda i'rabnya. Kalau i'rabnya Ahli Nahwu Basrah, mereka mengatakan darabu fi'lun madi mabniyun 'ala dham liittishalihi biwawil jama'ah. Bagaimana i'rabnya ulama Kufah? Mereka mengatakan di sini darabu fi'lun madi mabniyun 'ala fathatin muqaddaratin ya. Kemudian mana'a min zuhurihi liistighali al-mahal biharakatil munasabah. Ya. Jadi mana'a min zuhurihi liharakatil munasabah. Atau kalau kita i'rab misalnya darabat ya, kalau ulama Basrah mereka mengatakan darabat fi'lun madi mabniun 'ala sukun liittishalihi bi dhamirir rafa' almutaharrik. Tapi ulama Kufah bagaimana i'rab mereka? Mereka mengatakan di sini darabat fi'lun madi, darabatu fi'lun madi mabniyun ala fathatin muqaddaratin mana'a min zuhurihi lishtigalil mahal bisukunil arid ya lidab'i harakatit tawal lidab'i karahati tawali arba' mutaharrikat ya, jadi lidab'i karahati arba' harakatin mutawalliyat ya, karena asalnya darabatu itu darabatu gitu kan, asalnya darabatu, kemudian mabni alal fathahnya itu tidak dinampakkan karena karahah adanya empat harokat yang mutawaliyat ya, yang mutawaliyat sehingga disukun menjadi darabatu. Ini i'rabnya ulama-ulama Kufah. Intinya ulama Kufah dan Basrah itu sepakat kalau fi'il madi itu mabni, tapi mabninya di atas apa itu yang mereka perselisihkan. Kalau ulama Basrah mabni alal fatah itu ketika lam yattasil bi akhirihi dhamirun atau syai'un, ketika udah bercambung dengan waw jamaah atau dhamir rafa' mutaharik, maka dia udah enggak mabni alal fatah. Adapun ulama-ulama Kufah mereka mengatakan madi itu mabtuhul akhir abadan, senantiasa mabni alal fatah selama-lamanya, baik itu mabni alal fatahnya zahiran atau muqaddaran ya, dan muqaddarannya itu imma litta'azzur wa imma liharakatil munasabah wa imma itu likarahati arba' mutaharikat mutawalliyat ya, di sini. Kemudian wa minhu ya, di antara fi'il madi itu adalah ni'ma bi'sa asa wa laysa fil asah. Nah, ini kata fil asah ada isyarat tentang adanya hilaf ya dalam masalah ni'ma bi'sa asa laisa ini apakah benar-benar fi'il atau tidak. Tapi insyaallah as-sahih itu adalah fi'il. Kenapa? Karena bisa dia ditasrif dengan tasrif lugawi ya. Bisa ditasrif dengan tasrif lugawi. Dan Ibn Malik juga mengatakan wa madiyal af'ali ya bita mis wasim, katanya fi'il madi itu tandanya adalah ta'nis sakinah, kemasukan ta'nis sakinah dan dia mabni ya, wa fi'lu amri wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya, katanya fi'il madi dan fi'il amr itu mabni ya. Adapun fi'il madi na'am sepakat ulama dia mabni, tapi hilaf itu terjadi mabninya di atas apa aja ya, atas apa aja. Kalau ulama Basrah tadi mabni alal fatah ketika lam yattasil bi akhirihi syai, kalau udah bersambung dengan wawu jamaah atau dhamir rafa' mutaharik sudah tidak mabni alal fatah lagi. Adapun ulama-ulama Kufah mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabtuhul akhir abadan atau senantiasa mabni di atas fathah. Kemudian wa amrun ya, jenis fi'il yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di sini adalah fi'il amr ya, wa amrun, wa amrun. Kemudian beliau menyebutkan ciri-ciri dari fi'il amr yaitu wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-talabi. Fi'il amr itu dikenal dengan dalalahnya 'ala at-talab ya. Dalalahnya 'ala at-talab. Maksudnya di sini adalah talabul fi'li. Karena kalau talabut tarki itu nahi larinya, sedangkan amr itu adalah talabul fi'li. Ya, jadi dalalatu 'ala at-talab yaitu talabul fi'li. Ya. Ketika kita mengatakan ijlis, maka di sini kita meminta mukhatab untuk melakukan perbuatan duduk, ya. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Ya, bersamaan dengan itu dia juga menerima ya mukhatabah. Jadi dua tanda ini harus terpenuhi. Ya. Dalalahnya 'ala at-talab juga bisa menerima ya mukhatabah. Artinya kalau dia dalalahnya 'ala at-talab tapi tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka bukan fi'il amr tapi dia isim fi'il amr ya. Ya. Jadi kalau dalalahnya 'ala at-talab namun tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka dia bukan fi'il amr tapi itu adalah isim fi'il amr. Atau bisa menerima ya mukhatabah tapi dalalahnya tidak talab, maka itu bukan fi'il amr. Bisa jadi itu fi'il mudhari atau fi'il madi. Ya. Kemudian wabina'uhu ala sukuni, dan fi'il amr itu mabni ala sukun kadrib ya, seperti idrib ya, idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun illa al-mu'tala, kecuali fi'il yang mu'tal ya, fi'il mu'tal, yaitu fi'il yang akhirnya huruf-huruf illah atau huruf mayyit, ya. Fa'ala hazfi akhirihi, maka dia membeninya adalah dengan membuang huruf illah, ya, membuang huruf illah. Kagzu wahsya warmi, seperti ugzu wahsya warmi. Di sini ugzu fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah, sama wahsya warmi juga. Wa nahwa kuma wa kumu wa kumi, fa'ala hazfin nuni, ya, juga kumu, ya, kuma, kumi juga mabni ala hazfin nun, ya, atau mabni ala ma yujzamu bihi, istilahnya tanda mabninya itu sesuai dengan tanda jazmnya. Jika tanda jazmnya hazfu harfil illah, maka dia mabni dengan hazfu harfil illah. Jika tanda jazmnya dengan membuang nun, maka dia mabni ala hazfin nun. Wa minhu, dan termasuk fi'il amar adalah halumma fi lughati tamim, halumma fi lughati tamim. Wa hati wa ta'ala fil asah, ya, hati dan ta'ala fil asah dalam pendapat yang sahih, termasuk fi'il amar. Kata fil asah di sini ada isyarat tentang hilaf, ya, ke fi'il amaran kata-kata ini halumma hati ta'ala, ada hilaf, ya, nanti dijelaskan disyarah oleh beliau, ya. Cuman di sini ikhwatal iman, masalah mabni dan tidaknya fi'il amar itu ada hilaf. Yang mengatakan mabni itu adalah ulama-ulama Kufah. Jadi fi'il amar itu imma mabni ala sukun atau mabni ala ma yujzamu bihi, sesuai dengan tanda jazmnya. Adapun ulama-ulama Basrah, mereka mengatakan kalau fi'il amr itu mabni ala sukun atau mabni ala ma yujzamu bihi, sesuai dengan tanda jazmnya. Adapun ulama-ulama Kufah, ya, ulama-ulama Kufah, mereka mengatakan fi'il amr itu enggak mabni, tapi mu'rab. Makanya disebutkan oleh Ibnu Ajurrum dalam Matan Jurumiyah, beliau mengatakan kalau enggak salah, wal amru majzumun abadan, katanya. Fi'il amr itu majzumun abadan. Sedangkan majzum itu adalah merupakan i'rab untuk yang mu'rab, ya. Makanya kalau kita mengatakan contohnya idrib, i'rabnya ulama Basrah, mereka mengatakan idrib fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Sedangkan ulama Kufah mereka mengatakan idrib fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Atau ugzu, ugzu fi'lu amrin mabniyun ala hazfi harfil illah. Itu ulama Basrah. Kalau ulama Kufah mereka mengatakan ugzu fi'lu amrin mabni fi'lu amrin majzumun wa alamatu jazmihi hazfu harfil illah. Seperti itu. Ya. Kemudian saya mengatakan wa mudhari'un. Ya, fi'il yang ketiga itu adalah mudhari'un, fi'il mudhari'. Ya, diambil dari kata dhara'a yudhari'u, artinya syabaha yushabihu. Jadi mudhari' itu dinamakan dengan mudhari' karena menyerupai isim dari segi i'rabnya. Ya, di antara fi'il yang mu'rab itu yang disepakati itu adalah mudhari', ya, kecuali nanti kalau kemasukan nun taukid atau nun niswah maka dia mabni, ya. Jadi mudhari'un wa yu'rafu bilam, ya, mudhari' dan dikenal atau tandanya itu bisa kemasukan lam, ya, lam harfu jazmin. Ya, di sini kemasukan harfu jazmin yaitu lam. Wa ibtitahihi bi harfin min hurufi na'aitu, juga di antara tanda-tanda bil mudhari' itu diawali dengan salah satu dari huruf na'aitu atau huruf mudhara'ah. Nahwu, contoh, naqumu wa aqumu wa yaqumu, ya, wa yudammu awwaluhu in kana madiyan ruba'iyan, dan didhammah awal dari fi'il mudhari' itu jika fi'il madinya ruba'i, ya, seperti misalnya akroma, maka awal dari fi'il mudhari'nya didhammah menjadi yukrimu atau dakhraja, ini ruba'i, maka awal dari fi'il mudhari'nya juga didhammah menjadi yudahriju, ya, safara ruba'i fi'il madinya, maka awal dari fi'il mudhari'nya didhammah menjadi yusafiru. Wa yubtahu fi ghairihi, dan difathah pada selain ruba'i, ya, pada selain ruba'i, maksudnya itu imma thulasi atau humasi atau sudasi, semua awalnya difathah. Contohnya yadribu, ini yang sulasi, daraba yadribu, ya. Yajtami'u, ini yang Umasi, ya. Ijtama'a yajtami'u di fathah. Kemudian wayastahriju, ini yang sudah si. Dari kata istahroja, yastahriju di fathah awalnya. Jadi yang di domah itu yang fi'il madinya rubai. Wayusakkanu akhiruhu ma'anunin niswah. Dan fi'il mudhari' itu disukun akhirnya. Maksudnya mabni ala sukun, kapan? Ketika bersambung dengan nun niswah. Jadi asalnya fi'il mudhari' itu mu'rab, kecuali kalau bersambung dengan nun niswah, maka dia mabni ala sukun. Ya, nahmu yatarabbasna. Contohnya adalah yatarabbasna. Yatarabbasna di sini fi'lun mudhari' mabniun ala sukun. Kenapa? Litisalihi binunin niswah. Illa an ya'funa sama ya'funa. Di sini juga fi'lun mudhari', ya, mabniun ala sukun, kama apa? Litisalihi binunin niswah. Wa yubtahu ma'anunit tawkid al-mubashirati labdhan wa taqdiran. Dan fi'il mudhari' itu mabni alal fatah, ya, mabni alal fathi. Kapan? Ketika dia bersambung dengan nun taukid mubashir, ya, nun taukid mubashir. Keluar dari kata mubashir ini adalah nun taukid goiru mubashir. Artinya antara fi'il mudhari' dengan nun taukid itu ada fasal, ada penghalang. Kalau ada penghalang, maka dia mu'rab. Yang mabni itu adalah ketika nun taukid langsung menyambung dengan fi'il mudhari' tanpa ada fasal. Itu yang mabni alal fatah. Ya labzon wa takdiron. Baik nun taukid itu labzon, dibaca, ada lafaznya terbaca, au takdiron atau ditakdirkan. Ya, contoh yang labzon misalnya. Ini teman-teman, yadribanna, ya kan? Yadribanna. Di sini yadribanna fi'lun mudhari' mabniun alal fathi. Kenapa? Litisalihi binun at-taukid al-mubashir. Yang takdiran misalnya, dalam ucapan seorang penyair misalnya, la tuhinal faqira allaka antar ka yauman wad-dahru qad rafa'ah. Perhatikan kata la tuhina. La tuhina di sini lam nahi, ya. Tuhina di sini ada nun taukid yang mahdzub, ya, yang muqaddar, ya. Dalilnya apa? Adanya nun di sini, adanya nun. Karena asalnya itu la tuhin, gitu kan? La tuhin. Ya, ya-nya dibuang karena iltiqa' sakinain. Kemudian karena bersambung dengan nun taukid muqaddarah takdiran, maka ya-nya dikembalikan, ya, menjadi la tuhinan. Nah, la tuhinan. Nah, ya asalnya. Tapi nun taukidnya ini ditakdirkan, kemudian harokat nun, ya, yang asli yang merupakan bagian dari fi'il itu yang sukun di fathah sebagai dalalah kalau ada nun taukid yang muqaddar di situ menjadi la tuhina, seperti itu. Nahwa layum badanna, di sini layum badanna contoh dari nun taukid yang zahirah atau labzan yang terbaca nun taukidnya di sini, ya. Wa yu'rabu fi ma'ada dzalik, maka fi'il mudhari' selain dalam keadaan itu, maksudnya selain dalam keadaan bersambung dengan nun niswah atau bersambung dengan nun taukid mubashir, maka dia mu'rab fi'il mudhari', ya. Jadi keadaan dia mabni itu ketika nyambung dengan nun niswah atau nyambung dengan nun taukid mubashir. Kalau nyambung dengan nun niswah, maka dia mabni alas sukun. Kalau nyambung dengan nun taukid mubashir, maka mabni alal fatah, ya. Nahu yakumu zaidun, contohnya yakumu zaidun. Yakumu di sini fi'lun mudhari', ya, marfu'un, ya, wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Kita katakan marfu karena dia mu'rab. Wala tattabi'ani, sama tattabi'ani di sini fi'lun mudhari'un, ya, majzumun wa alamatu jazmihi hazfun nun, karena termasuk af'alul khamsah. Dia tidak mabni di sini meskipun nyambung dengan nun taukid, hanya saja nun taukidnya ghairu mubashir. Antara fi'il mudhari' dengan nun taukid ada fasal, yaitu aliput tasniyah, ya. Tattabi'ani ada aliput tasniyah, berarti ada pemisah antara nun taukid dengan fi'il mudhari', hingga di sini tetap fi'il mudhari'nya mu'rab, ya. Latublawunna sama di sini, ya, antara nun taukid dengan fi'il mudhari' itu ada pemisah, yaitu wawu jama'ah, ya, maka fi'il mudhari'nya di sini tetap mu'rab. Fa'imatarayinna, asalnya fa'imatarayinan, tarayinan, ya. Ala wazni taf'alina. Tarayina ala wazni taf'alina. Kemudian ada proses i'lal, nanti ada babnya sendiri. Intinya antara nun taukid dengan fi'il mudhari' di sini ada pemisah, yaitu ya, ya ta'nis atau ya mukhotobah, hingga fi'il mudhari' tetap mu'rab. Kemudian wala yasuddunnaka, sama wala yasuddunnaka di sini antara nun taukid dengan fi'il mudhari' ada pemisah, yaitu wawu jama'ah yang muqaddarah di sini. Wawu jama'ah yang muqaddarah yang dibuang karena iltiqa' sakinain. Nah, maka karena ada pemisah, fi'il mudhari'nya tetap mu'rab, tidak mabni. Ya. Ini matan ya yang dibawakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Kemudian beliau mensyarahnya di sini. Syin syarah, kata beliau, lamma faradtu min dzikri alamatil ismi, tatkala aku telah selesai dari menyebut tanda-tanda isim, wa bayani inkisamihi ila mu'rabin wa mabniin, dan penjelasan tentang kalau isim itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni jika ditinjau dari harokat akhirnya, wa bayani inkisamil mabni minhu ila maksurin wa mabtuhin wa madmumin wa mauqufin, maksudnya mauquf ini mabni ala sukun, ya mauquf itu hazful harakah, hazful harakah itu berarti sukun, ya, dan menjelaskan tentang mabni itu terbagi menjadi ada yang mabni alal qasar, ada yang mabni alal fatah, ada yang mabni alal dam, ada yang mabni alas sukun. Itu yang dimaksud dengan mauquf di sini. Syara'tu fi dzikril fi'li, maka aku pun mulai menyebutkan tentang fi'il, ya, bagian kalimat yang kedua yaitu fi'il. Fa dzakartu, maka aku menyebutkan kalau fi'il itu yang qasimu ila salasati aqsamin, terbagi menjadi tiga. Ya, fi'il itu ada tiga macam. Madin, yang pertama madi, yaitu fi'il yang menunjukkan hadas dan zamannya lampau. Wa mudhari'in, mudhari', yang menunjukkan hadas dan zamannya mustaqbal atau hal. Wa amrin, amr, yaitu yang yadullu ala hadasin wa talabin, dan zamannya mustaqbal. Wa dzakartu li kulli wahidin minha alamatahu, dan aku telah menyebutkan dari setiap macam fi'il ini tanda-tanda mereka masing-masing. Adalah alaihi, yang menunjukkan kalau itu adalah fi'il. Ya, wa hukmahu atsabita lahu min bina'in aw i'rabin, dan hukum yang berlaku terhadap fi'il itu berupa mabni atau mu'rab. Itu telah disebutkan di matan. Ya, kemudian beliau mensyarah di sini, wa alamatul fi'il madi wa bina'uhu, tanda-tanda fi'il madi dan kemabnian dari fi'il madi. Ya, beliau mengatakan wa bada'tu min dzalika bil madi, aku memulai ya penjelasan tentang fi'il atau penjabaran tentang fi'il adalah dengan fi'il madi. Fa dzakartu anna alamatahu, maka aku menyebutkan kalau tanda dari fi'il madi itu ay yakbala ta'at ta'nis sakinah, menerima ta' ta'nis sakinah, ya, ta' ta'nis sakinah. Dan tadi kita jelaskan kalau ta' ta'nis sakinah itu posisinya adalah huruf, ya. Posisinya adalah huruf dan dia la mahalla laha min al-i'rab. Dan tak ta'ani sakinah ini juga adalah merupakan tanda yang disebutkan oleh Ibnu Malik, ya. Beliau mengatakan wa ma dial af'ali bi ta'mis wasim, ya. Dan fi'il madi itu tandanya adalah dengan ta, ya. Ta qoma wa qa'ada, seperti qoma dan qa'ada. Takul qomat wa qa'adat, anda mengatakan qomat wa qa'adat dengan memasukkan ta ta'ni sakinah, bisa, maka otomatis dapat dipastikan qoma dan qa'ada itu adalah fi'il madi. Wa anna hukmahu fil asli albina'u, dan hukum asalnya dari fi'il madi itu adalah mabni alal fatah, ya, mabni alal fatah. Masalah kemabnian fi'il madi udah kita jelaskan, itu mujma' alaih, disepakati antara Kufah dan Basrah. Ya, tapi mabni alal afanya nanti, ya. Kalau mabni alal fatah, na'am, disepakati. Ya, Kufah juga mabni alal fatah, Basrah juga mabni alal fatah, ya. Kama masalna, sebagaimana kami telah contohkan. Wa qad yahruju anhu ila dhammi, dan terkadang mabni alal fatah ini keluar menuju mabni alal dham. Ya, ini menurut Basrah, ya. Menurut Basrah kalau fi'il madi itu bisa mabni alal dham atau bisa mabni alas sukun. Kapan mabni alad dham? Iza tasalat bihi wawul jama'ah, ketika bersambung dengan fi'il madi itu wawul jama'ah. Faqamu, seperti qamu wa qa'adu, qa'adu. Au ila sukun, atau dari patah ke mabni alas sukun. Kapan? Iza tasalat bihi ad-dhamirul marfu' al-mutaharrik, kalau bersambung dengan dhamir marfu' yang mutaharrik, ya. Yang mutaharrik ya, seperti kumtu, qa'adtu, kumna dan seterusnya. Ini mabni ala sukun. Adapun ulama-ulama Kufah sebagaimana kita jelaskan tadi, mereka mengatakan kalau fi'il madi itu mabni alal fatah daiman, senantiasa mabni alal fatah, imma zahiran atau muqaddaran fathahnya. Ya, kapan dia muqaddar? Kapan dia muqaddar? Yaitu yang pertama ketika fi'ilnya itu adalah fi'il mu'tal, seperti da'a misalnya, roma. Maka da'a atau roma di sini fi'lun madi mabniun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha litta'adzur, ya, mu'tal bil alif, ya, ketika dia mu'tal bil alif. Kemudian juga dia mabni alal fatah secara muqaddar itu ketika bersambung dengan wawu jama'ah, ya, contohnya ini qa'adu. Ulama Kufah mengirab qa'adu fi'lun madi mabniun ala fathatin muqaddarah mana'a min zuhuriha listigalil mahal biharakatil munasibah atau munasabah. Ya, jadi harokat munasabah yang menahan dari nampaknya fathah yang ada dalam fi'il madi. Kemudian juga misalnya kumtu juga sama. Dalam ulama, menurut ulama Kufah mabni alal fatah tetap. Kumtu fi'ilun madin mabniun ala fathatin muqaddaratin mana'a min zuhuriha listigalil mahal ya biqarahati arba mutaharrikat mutawalliyat, ya. Karena tidak disukainya dalam bahasa Arab ada empat yang berharokat kemudian berurutan, ya. Karena asalnya qa'adtu itu asalnya qa'adatu, ya, kemudian ini empat berharokat mutawalliyat dan itu makruh hukumnya, dibenci, ya, hingga suku yang fathah pada fi'il madi itu ditakdirkan, ya, ditakdirkan dan harokat yang dinampakkan adalah sukun menjadi qa'adtu. Makanya fathah muqaddarah i'rabnya ya mana'a min zuhuriha likarahati arba mutaharrikat mutawalliyat, ya. Kemudian saya mengatakan di sini wa talakhasa min dzalika anna lahu thalatha halat, ya. Kemudian ringkasan dari semua itu bahwasanya fi'il madi memiliki tiga keadaan, ya, ad-dhammu wal fathu was sukun, ya, keadaan mabni adalah al-dhamm mabni alal fatah dan mabni alas sukun. Ini ala madzhabil Basrah, ya, kama bayantu dzalika sebagaimana aku telah jelaskan hal itu dan diberikan juga contoh, ya, seperti qa'ada, qa'adu, qa'ad, ya, qa'adtu, ya. Walamma kana minal af'al al-madiyah mahtulifa fi fi'liyatihi, nah, dan tatkala dari fi'il-fi'il madi itu ada yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya, nasastu alaihi, maka aku menegaskan, ya, tentang atas hal, menegaskan tentang hal itu, yaitu tentang fi'il-fi'il yang diperselisihkan tadi, yaitu seperti ni'ma, bi'sa, asa, laisa, wa nabahtu ala annal asah fi'liyatuhu, dan aku memberikan peringatan kalau yang benar dalam mazhab ulama itu ni'ma, bi'sa, asa itu adalah fi'il, bukan isim atau huruf, ya. Huwa arba'u kalimatin, yaitu ada empat kata yang diperselisihkan ke fi'il madiannya. Pertama ni'ma, bi'sa, asa, laisa, ya. Di sini ni'ma, bi'sa, asa, laisa, empat kata ini ada hilaf tentang ke fi'il madiannya, ya. Amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma wa bi'sa, maka diperselisihkan apakah dia fi'il atau isim nanti. Ya, fadzahab al-Farra wa jama'atun minal kufiyyin ila annahuma ismani. Maka al-Farra dan sekelompok ulama-ulama Kufah, mereka berpendapat kalau ni'ma bi'sa itu adalah isim, bukan fi'il. Ya. Dalilnya apa? Wastadallu ala dzalika, mereka berdalil tentang hal itu biduhuli harfil jar alaihima, karena bisa kemasukan huruf jar kepada kedua kata tersebut, yaitu ni'ma dan bi'sa. Fi qawli ba'dihim, dalam sebagian ucapan orang-orang Arab, wa qad busyira bi bintin, ya, kemudian dan orang itu telah diberikan kabar gembira tentang anak wanita, mereka, dia mengatakan wallah ma hiya bi ni'mal waladu, wallahi ma hiya bi ni'mal waladu. Perhatikan kata bi ni'mal waladu, ni'ma di sini kemasukan huruf jar, kemasukan huruf jar, berarti dia isim, ya, berarti dia isim, kata ulama Kufah, ya, atau sebagian ulama Kufah dan Al-Farra. ya. Wa qawli akhara, dan ucapan yang lain, wa qad sara ila mahbubatihi, dan dia telah berjalan ke orang yang dia cintai atau kekasihnya, ala himarin bati'is sayri, di atas keledai yang jalannya itu lambat. Dia mengatakan ni'mas sayru ala bi'sal ayru, ya perjalanan yang indah ya, namun di atas keledai yang jelek ya. Kata ala bi'sa di sini kemasukan ala, maka ini dalil kalau bi'sa itu adalah isim. Ini menurut Al-Farra dan jama'atun minal kufiyin ya. Tapi ulama-ulama Basrah ya, mereka membantah ya, membantah hal ini ya. Di antara bantahannya yang pertama itu adalah duhul harfil jar itu bukan min khasaisil asma, bukan termasuk khasaisil asma ya. Terkadang huruf jar itu juga bisa masuk kepada fi'il yang merupakan khasaisul asma, itu adalah majrur, kaunuhu majruran, i'rabnya majrur, itu benar yang merupakan khasaisul asma. Tapi kalau kemasukan huruf jar itu laisa min khasaisil asma. Terkadang ya huruf jar zaidah itu bisa masuk kepada fi'il. Itu juga dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam Awdah Al-Masalik ya. Kemudian juga dalil yang kedua yang dijadikan patokan oleh ulama-ulama Basrah, kalau ni'ma dan bi'sa itu fi'il bukan isim, adalah karena ni'ma dan bi'sa itu bisa ditasrib dengan tasrib lugawi ya. Antum katakan ya misalnya ni'mat al-bid'atu hazih misalnya. Di situ ni'mat ikan kemudian wa amma laisa, adapun laisa ya, fadhahaba al-farisiyu fil halabiyat, halabiyat itu nama kitab ya, ila anna harfu nafyin ya, laisa itu harfu nafi ya, bimanzilati ma'an nafiyah, yang sama seperti ma'an nafiyah, wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakrin ibnu Syukair, dan pendapat al-farisi ini diikuti oleh Abu Bakar ibnu Syukair. Namun ini adalah pendapat yang dhaif, lemah, inda jamahiri ahli nuhat ya. Jadi pernyataan yang mengatakan laisa itu huruf nafi adalah pendapat yang lemah inda jamahir ahli nuhat ya, ahli nuhat. Kenapa? Karena tadi ni'ma dan bi'sa bisa kemasukan ta ta'anis sakinah, laisa pun bisa kemasukan ta ta'anis sakinah, dan itu adalah merupakan tanda yang paling yang pasti tentang kefi'ilan atau fi'il madinya laisa. Makanya jumhur ahli nahwu mengatakan laisa itu fi'il madi ya, fi'il madi yang jamid. Dalilnya apa? Bisa kemasukan ta ta'anis sakinah, dan juga bisa ditasrib dengan tasrib dogawi, laisa laisa laisu, laisat laisata, lasna, dan seterusnya. Ini dalil tentang kefi'ilan laisa menurut jumhur ulama nahwu. Wa ma'asa, adapun asa ya, fadhahabal kufiyun, maka orang-orang kufi, orang-orang kufah menyatakan ila annaha harfu tarajjin bimanzilati la'alla, kalau asa itu adalah huruf tarajji bimanzilati la'alla. Tarajji itu adalah ya mengharapkan sesuatu yang mungkin digapai, itu tarajji ya, ya mengharapkan sesuatu yang mungkin digapai, mungkin digapai, tarajji bimanzilati la'alla, seperti la'alla, kedudukannya seperti la'alla, yaitu sama-sama huruf tarajji. Wa tabi'ahum ala dhalika ibnu sarraj, dan diikuti pendapat kufah ini oleh ibnu as-sarraj ya, ibnu as-sarraj. Tapi tadi terbantahkan oleh dalil ya ulama-ulama Basrah, kalau asa itu bisa kemasukan ta'anis sakinah menjadi asad, hingga itu merupakan dalil yang soreh tentang kefi'il madian asa. Makanya saya mengatakan di sini wassahih annal arba'ata af'alun, dan pendapat yang sahih adalah keempatnya, maksudnya bi'sa ni'ma asa laisa itu adalah fi'il didalili ittisali ta'anis sakinah bihinna, karena dalilnya adalah karena bisa bersambung dengan ta ta'anis sakinah. Keempat fi'il itu bisa bersambung dengan ta ta'anis sakinah. Ni'mat, bi'sat, laisat, asat kita bilang. Kaqawlihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man tawaddaa yaumal jumu'ati fa biha wa ni'mat. Ya, perhatikan kata wa ni'mat di sini kemasukan ta ta'anis sakinah, maka ini dalil tentang kefi'il madian ni'ma. Wa man iktasala fal guslu afdal. Wal makna man tawadda'a yaumal jum'ati fa bir rukhsati aw akhadha. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka dia telah mengambil rukhsah. Wa ni'mat ar-rukhsatu al-wudu, dan ya wudu itu adalah sebaik-baik rukhsah ya. Wa taqulu bi'sat al-mar'atu hamalatul hatabi ya. Seburuk-buruk wanita itu hamalatul hatabi ya, orang yang suka bikin permusuhan ya, jadi dia suka mengadu domba orang lain ya, hamalatul hatab ya, namimah, suka mengadu domba orang lain. Itu bi'sat, kemasukan ta'anis sakinah, ini dalil tentang kefi'il madian bi'sa. Walaisat hindun muflihatan, laisat hindun muflihatan, laisa kemasukan ta'anis sakinah, ini dalil tentang kefi'il madiannya. Wa'asat hindun antazurona, asad hindun antazurona, asad juga kemasukan ta'anis sakinah, maka ini dalil tentang kefi'il madiannya. Kemudian saya mengatakan, wa amma mastadalla bihil kufiyun, adapun apa yang orang-orang kufi berdalil ya tentang keisiman nikmah dan bisa ya, fa muawwalun ala hazfil mausufi wa sifatihi, maka bisa ditakwil kepada pembuangan mausuf yang disifati dan sifatnya. Wa iqamati ma'mulis sifah maqamaha, dan menempatkan ma'mulus sifah sebagai tempat dari mausuf dan sifatnya tadi. Wa takdir, dan takdirnya adalah mahiya biwaladin makulin fihi ni'mal waladu ya. Asalnya kan, asalkannya dalil dari orang-orang Kufah itu mereka mengatakan ni'm bi'sal waladu, katanya kan bi'sal waladu, maka di situ takdirnya ya bi'sal walad ya, ala bi'sal waladu atau ala ni'mal walad ya, bi ni'mal walad, bi ni'mal waladu, ada bi ni'mal waladu, ada huruf jar. Maka sebelum atau setelah huruf jar ini sebenarnya ada sifat mausuf yang takdir itu bi waladin makulin gitu kan, bi waladin makulin fihi ni'mal walad ya. Ni'mal walad di sini sebenarnya adalah ma'mul dari makul, ma'mul dari makul, kemudian sifat dan mausuf dibuang, dan ma'mul dari sifat itu menduduki keduanya hingga menjadi bini'mal walad ya. Kemudian contohnya wa ni'mas sair ala ghairi makulin fihi bi'sal 'ir, sama ya kayak tadi, asalnya kan ala bi'sal 'ir, ala bi'sal 'iru, ala bi'sal 'airu. Kemudian sebelum, setelah ala ini sebenarnya ada sifat mausud yang dibuang, yaitu ala ghairi makulin ya, ala ghairin, ala airin makulin, afwan, ala airin makulin fihi, ah makulin fihi bi'sal airu. Bi'sal airu di sini adalah amil dari makul, yaitu sifat dari air, kemudian sifat mausub dibuang, nanti ma'mul ya, bi'sal air ini ma'mul dari makul, afwan, ma'mul dari makulin, dari sifat air, kemudian nanti sifat dan mausub dibuang, dan ma'mul dari sifat itu mengambil posisinya hingga menjadi ala bi'sal airu. Nah, seperti itu takwilnya menurut ulama Basrah ya. Fa harful jar fil haqiqah innama dakhala ala ismin mahzufin kama bayyana, maka huruf jar pada hakikatnya itu masuk kepada isim yang dibuang sebagaimana telah kita jelaskan. Wa kama qala al-akharu, dan sebagaimana juga yang dikatakan oleh orang yang oleh selainnya ya, wallahi ma laili binama sahibuhu, perhatikan kata binama sahibuhu ya, binama sahibuhu, ni nama itu fiil, ni itu mujma' alaih, itu fiil, tapi kenapa kemasukan huruf jar ya di situ, karena takdirnya itu wallahi ma laili ya, wallahi ma laili bilailin makulin fihi nama sahibuhu, ada sifat mausub yang dibuang, kemudian nama sahibuhu itu adalah ma'mul dari sifat yang dibuang, dan nanti mengambil posisi dari sifat mausub hingga menjadi binama sahibuhu ya, wallahu alam. Ini nah, ini tentang kefi'il madian ya syarah tentang fi'il madi dan alamatul bina'nya. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kalau ada waktu kita lanjutkan kepada syarah tentang fi'il amr dari Ibnu Hisam. Wallahu a'lam. Ya syukran ala husni istima'ikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajr. Barakallahu fiikum.